tak pernah bisa tahan menghadapi segala macam godaan. Meski telah ku coba setia, tapi ternyata percuma. Salah lagi denganmu, salah lagi denganmu. Apa mencintaimu? Ku tak mau, tak mau. Salah lagi denganmu, salah lagi denganmu. Lebih baik aku sendiri, tanpa dirimu. Dengan mu.